بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة في الله kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini masih melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan anugerah. Di antara anugerah yang kita rasakan pada saat ini, khanibidina azani Allah wa iyakum, adalah anugerah dalam bentuk nikmatul Islam. Kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk deretan kaum muslimin. Wa nikmatul iman, kita juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keimanan. Wa ni'matul ilm, lebih daripada itu Allah memberikan kepada kita anugerah dalam bentuk ilmu syar'i, diberi kesempatan untuk bisa mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kita semakin mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin nampak kebenaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersabda di dalam salah satu hadis yang masyhur, pada al-islamu ghariban, sesungguhnya Islam muncul kali pertama dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan kelak di akhir zaman Islam akan kembali asing di tengah-tengah pemeluknya. Fatuba lil ghuraba, maka kebahagiaan. Berbahagialah orang-orang yang asing karena masih berpegangan dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana tidak kita katakan asing ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Kita melihat dari keterangan yang dibawakan oleh al-Imam As-Sana'ani rahimahullahu taala dalam kitabnya Tadhhirul I'tiqad min Adranil Ilhad tentang kenyataan fenomena fakta adanya tindakan kesyirikan yang mewabah di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan jatuh banyak korban di kalangan kaum muslimin yang menganggapnya bukan sebagai tindakan kesyirikan, bahkan menganggapnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum sebuah budaya yang patut untuk dilestarikan, sebuah budaya yang mungkin harus dijaga turun temurun, jangan sampai hilang apalagi sirna. Hakadha ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tentunya kita wajib untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melihat kebenaran, hamba-hamba yang dimudahkan untuk menilai kebenaran, yaitu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dengan menilai mayoritas atau minoritas. Karena kebenaran tidak diukur dengan mayoritas atau minoritas. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sungguh telah sempurna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sidqan wa adlan, dengan penuh kejujuran dan keadilan. Berita yang ada dalam Al-Quran sempurna kejujuran dan kebenarannya. Hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran juga sempurna keadilannya. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat sesudahnya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Tapi bila engkau wahai Nabi menuruti mayoritas manusia yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memandang kebenaran dengan ukuran mayoritas orang, maka pada masa ini sebuah tindakan yang jelas-jelas kesyirikan bisa berubah menjadi perkara yang lumrah, wajar-wajar saja, bukan pelanggaran, karena banyak orang yang melaksanakannya, karena banyak orang yang melakukannya. Bahkan tidak hanya masyarakat awam, banyak pula tokoh-tokoh masyarakat yang mengajak dan menyerukan tindakan tersebut. Tentunya ukuran kebenaran sekali lagi kanibidina azani Allah wa iyyakum adalah kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dicontohkan oleh salafun salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sehingga apa yang akan kita baca pada pertemuan sore hari ini dari keterangan Al-Imam As-Sana'ani rahimahullah dalam risalahnya Tadhirul I'tiqad min Adranil Ilhad adalah murni tablighul haq, murni menyampaikan kebenaran yang diambil dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan dalam rangka menyudutkan sebagian pihak, bukan dalam rangka menjatuhkan pihak-pihak tertentu. Sama sekali tidak, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi dalam rangka tablighul haq, menyampaikan kebenaran kepada segenap kaum muslimin, menyadarkan kaum muslimin agar jangan sampai mereka terbawa dengan arus, terbawa dengan mayoritas orang yang terjatuh dalam tindakan kesyirikan. Kita simak ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum keterangan dari al-Imam Shana'ani rahimahullahu taala pada pasal yang baru halaman yang ke-19. Qala rahimahullahu taala faslun, pasal. Wa qad 'arafta min hadza kullihi, sungguh engkau telah mengetahui dari keterangan-keterangan sebelumnya, anna man i'taqada fi syajarin, barang siapa yang memiliki keyakinan terhadap pohon, au hajarin au atau terhadap batu, au qabrin atau terhadap kuburan, au malakin atau terhadap malaikat, au jinniyin atau bangsa jin, au hayyin au mayyitin atau kepada orang yang masih hidup, demikian pula orang yang mati, annahu yanfa'u au yadhurru, punya keyakinan bahwasanya hal-hal di atas mampu memberikan manfaat atau mudharat. Yakin kalau pohon ini itu mendatangkan barokah, yang ingin dapat keinginan sesuai dengan apa yang dia idamkan, segera untuk tabarruk, ya, mencari barokah di pohon tersebut. Ada yang semisalnya, aw annahu yuqarribu ilallah, atau meyakini pada hal-hal di atas bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aw yashfa'u indahu fi hajatin min hawaijid dunya, atau meyakini hal-hal di atas mampu memberikan syafaat untuk dirinya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dunia, bimujarradit tasyaffu'i bih, hanya semata-mata meminta kepada mereka, wa tawassul ila rabbi ta'ala, dan bertawassul dengan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada di masa beliau, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang juga ada di masa kita. Orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya makhluk bisa memberikan manfaat atau madarat, atau memiliki keyakinan sebagian makhluk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, atau meyakini sebagian makhluk bisa memberikan syafaat untuk dirinya hanya dengan semata-mata meminta syafaat kepada mereka, atau menjadikan mereka sebagai wasilah dalam berdoa kepada Allah, yang dibahasakan di sini dengan tawassul. Ya. Orang-orang yang demikian dikatakan oleh al-Imam Shana'ani rahimahullahu taala, illa ma warada fi hadithin fihi maqal fi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au nahwi dhalik fa innahu qad asyraka ma'allahi ghairah. Ya, orang-orang yang demikian keyakinannya, sungguh dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya keyakinan adanya makhluk yang bisa memberikan manfaat atau madarat, dia jatuh dalam kesyirikan. Yang punya keyakinan sebagian makhluk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, dia jatuh dalam kesyirikan. Yang punya keyakinan seseorang dari kalangan makhluk mampu memberikan syafaat untuk dirinya dengan semata-mata meminta kepada orang tersebut, maka dia pun jatuh dalam tindakan kesyirikan. Nah, karena hal itu semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hal itu semua yang menjadikan orang-orang kafir Quraisy terdahulu di masa Rasul dianggap sebagai kaum musyrikin. Nah, wa'taqada ma la yahillu i'tiqaduhu, dan orang tersebut telah meyakini sesuatu yang tidak boleh diyakini kepada makhluk ikhani bidina azani Allah wa iyakum. Artinya dia jatuh dalam kesyirikan dan keyakinannya adalah keyakinan yang haram. Di sini ikhani bidina azani Allah wa iyakum, sekali lagi pengulangan dari keterangan al-imam Shana'ani rahimahullah pada bab-bab sebelumnya. Beliau hendak menegaskan bahwasanya di antara bentuk tindakan kesyirikan adalah keyakinan seseorang kepada makhluk tertentu bisa memberikan manfaat atau madarat. Juga keyakinan seseorang sebagian makhluk bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau keyakinan seseorang bahwasanya ada sebagian makhluk yang bisa memberikan syafaat untuk dirinya ketika dia meminta langsung kepada orang tersebut. Nah, termasuk dalam bab ini bertawassul dengan sebagian makhluk ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang salah. Hanya saja dalam bab tawassul ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum perlu kita rinci. Rinciannya sebagai berikut. Yang namanya tawassul dalam Islam ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dibagi menjadi dua. Yang pertama, tawassulun syar'i, tawassul yang disyariatkan. Wa huwa thalathatu aqsam, ini memiliki tiga bentuk. Tawassul yang disyariatkan memiliki tiga bentuk. Yang pertama, at-tawassul bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi, bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya lebih mudah dikabulkan permintaan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita disyariatkan untuk bertawassul dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang dimilikinya. Lebih disunnahkan lagi disesuaikan dengan kebutuhan yang kita inginkan. Contohnya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, maka kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama Ya Razzaq. Gitu ya. Ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberikan rizki. Ya Jawad. Ya. Wahai Zat yang Maha dermawan, urzuqni. Ini salah satu bentuk tawasul. Ya, kita menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara ketika berdoa kepada Allah supaya lebih dikabulkan. Itu namanya tawassul. Jenis yang pertama ini diperbolehkan bahkan disyariatkan dengan tanpa khilaf. Berdasarkan dalil ithanibidina azani Allah wa iyakum yang tersebut dalam surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna," dan milik Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna, nama-nama yang indah. "Fad'uuhu biha," maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, dan tidak mengapa ketika kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari satu dalam doa kita. Ya. Hagalai hani bidina azani Allah wa iyakum. Bisa antum gabungkan Allahumma ya Rabbana, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Ighfir khati'ati. Itu boleh. Ya, menyebutkan lebih dari satu nama. Ikan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Bentuk yang kedua dari tawassul yang syar'i, at-tawassul bi'amalihi as-salihah. Bertawassul dengan amalan-amalan salih yang kita lakukan. Nah, bertawassul dengan amalan-amalan saleh yang kita lakukan. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan kita, bisa dalam bentuk kita sebutkan amalan saleh yang pernah kita lakukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau sebelum berdoa kita melaksanakan amalan-amalan saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi bisa ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, kita mencari waktu yang mustajab misalnya. Di antara waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir." Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Nah, ini waktu yang mustajab. Pada saat itu ketika seseorang langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan. Ya kan? Nah. Bisa seseorang supaya lebih dimudahkan untuk dikabulkan doanya, dia bertawassul dengan amalan yang saleh dalam bentuk dia melaksanakan salat malam terlebih dahulu. Ya, dia qiyamul lail dengan jumlah rakaat yang dia mampu. Asalkan ditutup dengan witir. Entah dua rakaat kemudian ditutup dengan witir, atau lima rakaat, atau tujuh rakaat, atau sebelas rakaat, sesuai dengan kemampuan. Nah, setelah dia melaksanakan amal soleh tadi, sholat malam misalnya, baru kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tindakan semacam ini diperbolehkan, masuk dalam kategori tawassul bil a'mal as-salihah. Nah, ini gambaran yang pertama. Kita beramal terlebih dahulu, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran yang kedua, kita menyebutkan dalam doa kita amalan-amalan soleh yang pernah kita kerjakan. Nah, hakadaihani bidina azani Allah wa iyyakum. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut dalam surat Ali Imran ayat 193. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang bagaimana doa yang dipanjatkan oleh kaum mukminin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu mendengar adanya penyeru yang mengajak kami untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amanna, maka kami pun beriman, menyambut seruan tadi. Ini menyampaikan di awal doanya, permulaan doanya dengan amalan yang pernah dia lakukan. Ya, ya Allah, saya dulu adalah hamba yang fajir misalnya. Saya dulu adalah hamba yang dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan. Kemudian saya mendengar ada seruan untuk bertaubat, untuk beristighfar, untuk beriman kepadamu ya Allah, maka aku sambut seruan tadi. Nah, ini namanya tawassul dengan amal yang saleh. Dia sebutkan terlebih dahulu di awal doanya amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Baru setelah itu dia memanjatkan doanya. Allah melanjutkan dalam firman-Nya, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, maka oleh karena itu ampunilah dosa-dosa kami. Ini isi doanya, minta supaya diampuni. Tapi sebelum dipanjatkan doa ini, sebelum dia mengutarakan permohonan ampunan dari Allah, diawali dengan menyebutkan amalan-amalan yang saleh. Ini diperbolehkan. Nah, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan kami, dan wafatkanlah kami bersama dengan golongan orang-orang yang saleh. Nah, juga diperkuat di hadis Nabi sallallahu alaihi wa iyyakum dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim wa ashabus sunan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, juga datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, tentang kisah tiga orang dari kalangan Bani Israel yang terjebak dalam gua. Ya, tiga orang dari kalangan Bani Israel terjebak dalam gua. Ketika masuk dalam gua, tiba-tiba di mulut gua tadi tertutupi oleh batu yang sangat besar. Nah, mereka berinisiatif berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sebelum berdoa menyebutkan amalan yang menurut dirinya paling utama, yang paling ikhlas yang pernah dia lakukan. Orang yang pertama menyebutkan bahwasanya dirinya adalah sosok seseorang yang betul-betul bakti kepada kedua orang tuanya. Ya, setiap hari memberikan hasil perahan susu dari ternak yang dia miliki diberikan kepada kedua orang tuanya. Sampai ketika suatu ketika kedua orang tuanya terlelap tidur, anak tersebut tidak berani membangunkan kedua orang tuanya, ditunggu sampai bangun dengan membawa susu di tangannya. Dalam keadaan anak dan istrinya sudah menangis merengek minta susu tersebut, tidak dia berikan sampai orang tuanya yang meminum terlebih dahulu. Nah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta agar diselamatkan. Bergeser sedikit batu tersebut. Orang yang kedua menghadap Allah berdoa ihani bidina azani Allah wa iyyakum, mengutarakan bahwasanya dirinya adalah hamba yang amanah. Gitu ya. Ketika punya karyawan belum mendapatkan gaji kompensasi yang ditentukan ihani bidina azani Allah wa iyyakum, tiba-tiba menghilang tanpa khabar. Maka disimpan gaji karyawannya tadi, bahkan dikembangkan. Sampai pada suatu ketika datang karyawannya tersebut meminta gajinya yang dulu. Ya, dalam keadaan gajinya yang dulu sudah berubah menjadi kambing yang memenuhi lembah. Ya, mana gaji saya? Itu kambing yang ada di lembah sebelah ini, silahkan kamu ambil. Nah, saking amanahnya ihani bidina azani Allahu wa iyyakum, maka bergeser batu yang menutupi gua tersebut. Orang yang ketiga adalah hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia ihani bidina azani Allahu wa iyyakum, singkat ceritanya, ya, hendak melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak pamannya. Ya. Ketika kondisi situasi mendukung ikhwan fillah azani Allah wa iyakum, namun ketika anak dari pamannya tadi mengingatkan ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, maka dia mengurungkan niatnya dan membebaskan hutang, ya, anak pamannya tersebut. Maka terbebaslah tiga orang tersebut ihani bidina azani Allah wa iyakum dari goa tersebut. Nah, ini bentuk tawasul yang disyariatkan dengan amalan yang saleh. Yang ketiga ihani bidina azani Allah wa iyakum, bentuk tawasul yang syar'i adalah at-tawasul bidu'air rajulis salih, bertawasul dengan doanya seseorang yang dianggap soleh. Jadi kita minta orang lain mendoakan kita. Nah, ini diperbolehkan dengan ketentuan orang yang kita mintai tersebut hayyan, masih hidup. Ya, masih hidup ihani bidina azani Allah wa iyyakum, hadiran, kemudian mengetahui, mendengarkan permintaan kita, qadiran, dan mampu. Nah, ini tiga syarat utama ihani bidina azani Allah wa iyyakum, jangan sampai hilang satupun. Nah, jadi harus masih hidup, kemudian mengetahui permintaan kita dan mampu mendoakan kita ihani bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, agar ihani bidina azani Allahu wa iyyakum, ini diperbolehkan berdasarkan tindakan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain yang sering datang menemui Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minta didoakan oleh beliau. Kan gitu ya. Seperti kisahnya Anas bin Malik yang dibawa oleh ibunya yang bernama, siapa namanya ibunya Anas? Taufik. Wallahu a'lam. Bayu. Ummu Sulaim. Allah ibariki. Nah, dibawa oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, khadimuka, wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini Anas anakku adalah pembantumu, fad'ullaha lahu, mohon, doakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk putraku ini. Nah, ini kan tawasul ya. Minta supaya Rasul yang mendoakan putranya. Apakah Rasul menolak? Tidak. Rasul memenuhi permintaan Ummu Sulaim. Kemudian Rasul berdoa, "Hanifidina azani Allah wa iyyakum, Allahumma akhir malahu wa waladahu." Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik dan perbanyaklah anak keturunannya. Nah, subhanallah, terbukti doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajab. Hartanya Anas melimpah. Bukti yang menunjukkan hal yang demikian, kebun kurma milik Anas ibn Malik bisa dipanen 2 kali dalam setahun. Padahal umumnya kebun kurma itu panennya sekali setahun. Anas ibn Malik 2 kali panennya. Nah, ini hartanya. Untuk anak, jangan ditanya. Yasanifidina azani Allah wa iyakum. Bukti anaknya Anas ibn Malik sangat banyak. Ketika terjadi wabah ta'un jarif, ya, wabah ta'un jarif, penyakit ta'un, ya, semacam penyakit pes begitu, yang sangat mewabah pada masa itu. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum, melanda berbagai macam wilayah kaum muslimin, menjatuhkan korban dalam jumlah yang sangat banyak. Satu hari itu tercatat dalam sejarah, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, sebanyak 70 ribu orang meninggal dunia karena penyakit itu. Satu hari 70 ribu orang meninggal dunia. Itu kalau dilarikan ke dokter Sutomo langsung penuh. Ya kan? Mungkin gak menampung. Satu hari itu dalam keadaan wabahnya tadi, apa namanya, terjadi sekitar sepekan. Sampai digambarkan, ikhanifidina azani Allah wa iyyakum, pada saat itu tidak ada yang bisa dimintai tolong untuk membawa jenazah dibawa ke kuburan. Mati semua. Jadi bayangkan, sehari 70 ribu orang. Masyaallah. Ya, itu bisa satu kabupaten bahkan lebih mati dalam sehari. Sehingga digambarkan saat itu, ya, masing-masing rumah ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum mengubur sanak familinya sendiri di dalam rumahnya. Iya, karena enggak ada yang gotong ke pemakaman umum. Nah, tercatat pada wabah itu, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, anaknya Anas ibn Malik radhiyallahu taala an meninggal dunia sebanyak 80 orang. Dia meninggal, yang masih hidup juga banyak, 80 orang. Ini rekor, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, mati 80 orang. Nah, saking banyaknya itu, mungkin kalau apa namanya sedih ditinggal anak mati gitu ya, nah, sudah gak ada rasanya barangkali ya. 80 orang meninggal dunia, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, dari anaknya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Nah, kembali kepada inti permasalahan, permintaan Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termasuk tawassul yang syar'i, dengan catatan diminta kepada orang yang saleh. Ya, orang yang saleh yang masih hidup mendengarkan permintaan kita dan mampu memenuhi permintaan tersebut, ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Nah, ini 3 bentuk tawassul yang syar'i. Jenis yang kedua dari jenis tawassul adalah tawassul syirki. Tawassul yang bersifat syirik. Ini selain dari 3 gambaran di atas, ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, Jadi kalau kita bertawasul dengan Nabi Khanifidina Azani Allah wa iyakum pada saat ini masuk dalam kategori tawasul syirik. Misalnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana binabiyyika shalih. Ya, wahai Rabb kami dengan nabimu yang saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tolong ampuni saya. Tawassul yang semacam ini, ya, menggunakan nama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan Rasul sudah meninggal dunia. Ya, ini enggak masuk dalam tiga bentuk tawassul yang syar'i, berarti masuk pada bentuk tawassul yang kedua, yaitu tawassul yang syirki. Naam. Hakadai hani fidina azani Allahu wa iyyakum. Ini pembahasan yang bisa kita ambil pada pertemuan hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya. Adapun keterangan Al-Imam Usana'ani yang berikutnya, insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Qul rabbiy yamun maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.